dunia ini hanya sementara. Pasti ajal kan tiba tiap yang bernyawa. Bagi manusia kelak kan ditanya, memungkirinya. Rakit atik tak lupa dalam catatannya. Rakit atik tak lupa dalam catatannya. Janganlah kau terpesona oleh keadaan dunia. Janganlah kau terpesona oleh keadaan dunia. Dunia yang fana pasti akan sirna. Hanya amal di dunia itu yang dibawa. Ini hanya sementara. Pasti ajal kan tiba tiap yang bernyawa. Kelak dirimu kecewa bila sudah menghadapnya. Kelak dirimu kecewa bila sudah menghadapnya. Betapa dahsyatnya balasan dari Tuhan. Bersyukurlah insan yang takwa kepadanya. Hidup di dunia ini hanya sementara. Pasti ajal kan tiba tiap yang berlaku.